masih dalam suasana Jackson bersama Rata Bis Community. Ku terkenang tiap malam, seringku terjaga tiap malam, seringku terkenang, seringku terbayang Umar Dahlan, seringku terjaga tiap malam, seringku terkenang tiap seringku terjaga tiap malam, seringku terkenang tiap malam. Antara bintang jauh menerawang di alam hayalan, mungkinkah ku jumpa dia yang ku cinta, Umar Dahlan, seringku terjaga tiap malam, seringku terkenang tiap malam, selalu terbenang, selalu terbayang Umar Dahlan, berdekar kate meritulah, berdekar kate